بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله إياكم، كتاب masih dalam bab al-ikhlas wal-ikhdar niyyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وصلاته في سوقه بدعا وعشرين درجة. Kata Rasulullah SAW, salatnya seseorang dengan berjamaah akan menambah dibanding, akan lebih dibanding salatnya dia di rumahnya atau salatnya dia di pasar. Berapa bandingannya? Berapa kelebihannya? Bid'an wa ishrina darajatan. 20 lebih derajat yang akan didapat. Bid'an makna apa, bilangan antara 3 sampai 9 itu bid'an. Seringkali para ulama mengatakan bid'an wa ishrina darajat pada bab ini 27 derajat. Wa dzalika an ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana alwudu' tsumma ata almasjid la yanhazu illa shalah. Yang demikian itu akan dia dapati ketika salah seorang di antara kalian berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, dengan sesempurna-sempurnanya wudu, kemudian pergi ke masjid. La yanhazu illa shalah, la yuridu illa as-shalah. Tidak ada yang mengeluarkan dia. Tidaklah ada yang diingini keluarnya dia dari rumah illa as-shalah, kecuali ingin menjalankan salat, menegakkan salat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'alahu biha darajatan. Kata Rasulullah SAW, atas orang yang seperti ini, yang keluar dari rumahnya dengan berwudu, sebaik-baik wudunya, sesempurna-sempurnanya wudu, tidaklah dia keluar kecuali hanya ingin menjalankan salat saja, maka lam yahtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajatan. Tidaklah kaki ini melangkah kecuali setiap langkahnya akan Allah naikkan derajatnya dengan satu derajat. Setiap kaki melangkah, langkah-langkah itu setiap langkahnya dihargai oleh Allah dengan kenaikan derajat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'atun. Dan yang sama, langkah-langkah yang sama pula setiap langkahnya akan menghapus dosa-dosanya. Subhanallah. Lihatlah ikhwan fillah jazakumullah, hanya karena seseorang berwudu dengan baik lalu melangkahkan kakinya ke masjid, niatannya tidaklah ada kecuali salat saja, ingin salat, maka setiap langkah dari langkah-langkahnya akan menaikkan derajat dia dan sekaligus akan menghapus dosa-dosanya. Sementara dari masjid ke rumah kita atau dari rumah kita ke masjid ada sekian langkah, terlebih-lebih orang yang rumahnya jauh dari masjid. Hatta yadkhulal masjid, terhitungnya ini langkah ini sampai akan berakhir ketika dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjid, kalau dia telah masuk masjid, apa selesai? Apa tidak ada pahala yang lain? Lihatlah ikhwan fillah jazakumullah, perhatikanlah apa yang Rasul alaihi salatu wasalam katakan, wa idza dakhal masjid kana fi sholati ma kanat sholatu hiya tahbisuhu. Maka ketika dia masuk masjid, salatnya dia di masjid, keberadaan dia di masjid terus-menerus akan terhitung seperti orang yang sedang menjalankan sholat selama dia di masjid tertahan oleh ingin sholat berjamaah. Kalaulah dia di masjid itu karena tertahan sholat jamaah, maka seberapa lama pun Anda tinggal di masjid, maka terhitung Anda sedang menjalankan sholat. Apakah berhenti di situ pahalanya, fadilahnya? Tidak. Rasulullah masih melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat bersolawat atas salah seorang di antara kalian selama kalian masih ada di majlisnya, selama kalian ada di tempat duduknya yang kalian sholat padanya. Apa yang kata malaikat? Yaqulun, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaih. Para malaikat mendoakan kita. Para malaikat akan mendoakan orang-orang yang ada berada di masjid menunggu sholat. Dengan doanya, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia ya Rabb. Allahumma firlahu, Allahumma, ya Allah, ampunilah dia ya Rabb. Allahumma tub alaih, ya Allah, terimalah taubatnya ya Rabb. Itulah doa yang malaikat panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas orang yang duduk di masjid menunggu salat berjamaah. Malam yu'di fihi, malam yuhdis fihi. Syaratnya akan memperoleh doa dari malaikat ini, akan memperoleh kefadilah apa yang dia peroleh di masjid selama malam yu'di fihi, selama dia tidak mengganggu malaikat ataupun manusia, malam yu'di fihi, selama dia tidak berhadas padanya. Hadis ini muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang kita baca, lafaznya adalah lafaz Muslim. Mari kita baca syarah yang syarah hadis ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Beliau katakan, makna hadis, anahu idza shala al insan fil masjid ma'al jamaah. Kalau seseorang salat di masjid berjamaah, kanat hadis salah afdal min salat fi baytihi atau fi suqihi. 27 marrah. Maka sholatnya dia berjamaah di masjid lebih baik, lebih afdol dibanding sholatnya dia di rumahnya ataupun di pasarnya. Bandingannya lebih baik 27 derajat atau 27 kalinya dibanding sholat seseorang di rumah atau di pasarnya. Li'ana sholat ma'al jama'ah qiyam bima awjaballahu min sholatil jama'ah. Karena seseorang ketika menjalankan sholat berjamaah, artinya dia telah mendirikan sholat yang telah Allah wajibkan padanya dari sholat jamaah. فَإِنَّ الْقَوْلَ الْرَاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْجَمَاعَةَ فَرْضُ عَيْنٍ. Kata Syekh, sesungguhnya yang rajih di antara ucapan atau pendapat-pendapat ahli ilmu tentang salat jamaah adalah yang menyatakan bahwa salat jamaah fardu ain. Sebagaimana kita ketahui, hukum salat jamaah ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, mengatakan sunnah muakkadah. Kata Syekh, yang benar, yang kuat adalah yang mengatakan bahwa salat jamaah di masjid fardu ainin. Kenapa kok bisa yang kuat fardu ain? Kata Syekh, wa anahu yajib ala insan ayu salli ma'al jamaah fil masjid di ahadith waradat fi dhalik. Karena diwajibkan atas seseorang sholat berjamaah di masjid, dasarnya adalah hadis-hadis yang banyak yang ada dalam perkara ini. Wa fidhalika, fidhalika lima asyara ilaihi Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Di antaranya juga ada dalam Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang wajibnya sholat jamaah, yaitu ayat Allah dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 102 yang bunyinya wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Jika engkau wahai Muhammad bersama mereka, maka ketika engkau akan mendirikan salat bersama mereka, dirikan ada kelompok yang bersama kalian mendirikan sholat berjamaah. Ayat ini berbicara tentang sholat khauf, sholat di dalam peperangan. Kalaulah ini ayat di dalam sholat peperangan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mendirikan sholat berjamaah bersama sebagian yang ada di antara mereka, maka kewajiban atas keadaan yang tidak mendesak lebih-lebih lagi. Kata sih, fa'aujaballahu jama'atan fi halil khawf. Dalam ayat di atas, Allah telah mewajibkan untuk sholat jamaah, padahal fi hal khauf, dalam keadaan takut, ada rasa takut dalam peperangan. Fa idza aujabaha fi hal khauf fa fi hal aman min bab al aula wa ahra. Kalaulah dalam keadaan rasa takut itu saja Allah telah wajibkan, tentu kalau keadaannya aman, tentu lebih awla, diwajibkan perkara ini, yaitu sholat jamaah. Tsumma dzakara sama fi dzalik. Kemudian dalam hadis diterangkan kenapa sampai pahalanya sholat berjamaah itu besar, sampai 27 kali derajat lebih. Diterangkan, bi'ana rajula idza tawadha'a fi baitihi. Ketika seseorang berwudu di rumahnya, fa'asbahal wudu, dengan sesempurna-sempurnanya wudu, bukan asal-asalan wudunya, tapi betul-betul dia berupaya untuk menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja min baitihi ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumahnya ke masjid. Keluar dari rumahnya bukan ke pasar. Keluar dari rumahnya bukan ke rumah teman atau ke kantor, tetapi tsumma kharaja min baitihi ilal masjid. Dia keluar dari rumahnya menuju masjid. La yanhazuhu aw la yukhriju illa shalah. Tidaklah ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Bukan ke masjid untuk berdagang, bukan ke masjid untuk ketemu si fulan dan alam, tetapi la yahruju illa shalah. Tidaklah ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Lam yahtu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Tidaklah setiap langkah yang dia langkahkan dari kakinya kecuali setiap langkahnya itu Allah tinggikan untuknya satu derajat. Langkah, masing-masing langkahnya itu, kata Rasul, akan menjadikan sebab dia mendapatkan tambahan derajat kemuliaan di sisi Allah. Bukan kemuliaan di sisi manusia, bukan derajat di sisi manusia, tapi di sisi Allah. Allah akan tinggikan derajatnya dia. Wa khatta anhu biha khati'atun. Dan Allah akan hapus dia dari setiap langkahnya itu untuknya dengan satu dosa. Satu langkah, satu dosa terhapus. Satu langkah, satu dosa terhapus. Berapa jumlah langkah kita dari rumah kita ke masjid? Artinya sejumlah itu derajat yang akan kita peroleh, dan sejauh itu pula dosa yang akan terhapus dari kita. Sawa'an akrab makanahu minal masjid al-ba'udha. Tidak peduli apakah itu dekat ataupun jauh. Maka setiap langkahnya akan menaikkan derajat dia dan akan menghapus dosa-dosanya. Kullu khutwah yasul bihi fa'idatan. Maka dalam hadis, setiap langkah yang kita langkahkan akan mendapat dua faedah. Al-faedatul ula anallaha yarfa'u biha darajat. Yaitu setiap langkah Allah akan naikkan dia dengan langkahnya itu derajat, setiap satu derajat. Yang kedua, anallaha yahuttu anhu biha khati'atun wa hadza fadl 'adzim. Dan setiap langkah akan menghapus untuknya dengan langkah-langkah itu satu dosa. Sehingga kata Syekh, hadza fadlun 'adzim. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah atas orang-orang yang beriman, yang mau menjalankan sholat berjamaah di masjid. Ini adalah kelebihan dari keuntungan atas orang yang berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Berikutnya, dalam hadis dikatakan, fa innahu fi sholatin man tawara sholat. Ini adalah faedah yang berikutnya dari sholat berjamaah di masjid. Fa'innahu fi salatin man tadhara salat. Dia selalu ada dalam pahala salat selama dia menunggu salat. Wa hadhi aidan nikmatun azimatun. Ini adalah nikmat yang besar. Ini juga merupakan nikmat yang besar. Lau bakita muntadiran lissalati muddah tawilah, kalaulah kamu duduk menunggu salat dengan waktu yang panjang, wa anta jalis la tusalli ba'da an yusallaita tahiyatul masjid, walaupun anda cuma sekedar duduk tidak salat setelah salat tahiyatul masjid, anda duduk saja di masjid, anda sedang menunggu salat yang berikutnya, salat jamaah, walaupun waktunya panjang, maka wa ma syaa Allah fa innahu yuhsibu laka ajr shalah la yazal fi shalati man tadara shalah. Maka kata Syekh, dalam hadis diterangkan anda duduknya anda di situ dalam menunggu salat, terus saja anda mendapatkan ajr salat yang demikian terus menerus sampai salat datang selama anda menunggu salat berjamaah. Berapa lama pun yang anda tunggu waktunya, berapa lama pun yang anda korbankan waktu anda menunggu salat jamaah, maka dari sejak awal datangnya anda duduk di masjid, maka anda akan mendapatkan fadilah salat terus menerus dicatat sebagai orang yang salat. Walaupun anda duduk, terus menerus tercatat mendapatkan fadilah atau ajr as-salat. Ada kalimat di dalam hadis ini, fa inna fi salatin man tadhara as-salah. Itu apa? Madama fi majlisi alladhi shalla fihi. Madama sebelumnya di situ ada ucapan wal malaikatu yusalluna wa hunaka aidan syai' rabi', ada fadilah yang keempat, annal malaika tusalli alaihi ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi. Dikatakan bahwa malaikat akan bersolawat atas orang yang duduk di masjid menunggu sholat. Madama fi majlisihi, selama dia ada di majlisnya. Terus saja malaikat bersolawat, artinya mendoakan. Ya mani Allahumma salli alaih, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Doanya malaikat, ya Allah, salli alaih, makna salli alaih, atau dalam hadis apa, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, makna salli yusalli, al malaikatu yusalli, maknanya kata para ulama, tatarham ala ahadikum, itu ketika malaikat mendoakan sambil tatarham menyayangi atas seseorang yang kalian, wa tad'u lahu birrahmah, dan mendoakan rahmat kepada orang yang sedang salat atau menunggu salat, wal maghfirah, dan doa, dan juga mendoakan al maghfirah, itu makna salat ni apa, yusalli al malaikatu yusalli ala ahadikum. Jadi maknanya al malaika yusalli ala ahadikum, yaitu mendoakan agar orang yang doakan itu memperoleh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diterangkan ayat kalimat berikutnya, yaitu dengan kalimat Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, Allahumma tub alaihi. Itu ya Allah, berikanlah keselamatan untuk dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Yang mendoakan adalah malaikat. Makhluk yang tidak berdosa, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doanya sangat spesial, tentu doanya akan didengar oleh Allah, maka ini adalah satu fadilah, keberuntungan atas orang yang duduk di masjid menunggu salat jamaah. Wa hadza aidun fadl 'azhim liman hadara bihadhihi niyyah wa bihadhihi afqal. Ini adalah satu fadilah yang besar, kata Syekh, atas orang-orang yang hadir salat jamaah, atas orang-orang yang hadir salat jamaah yang didasari dengan niat yang mulia mencari ridha Allah, ingin menjalankan salat jamaah. Lah, di dalam hadis tadi katakan orang yang mendapatkan doanya katakan malaikat yusalli madam yusallafihi, kalimat madam di majlisihi alladhi sallafihi, selama dia ada di tempat sholatnya yang dia sholat padanya. An al-ghalib, al-ghalib, apa keumuman, apa ke harusnya demikian ketika seseorang duduk di tempat sholatnya, itu tempat sholatnya. Lah bagaimana kalau ada gerak pindah tempat? Dikatakan wa illa falau qama ila buq'atin ukhra fil minal masjid mustamirran ala niyatihi intidhar as-salat kana kadzalik, kata para ulama. Walaupun dia pindah tempat, selama masih di dalam masjid, selama masih dengan niat yang sama yaitu menunggu salat jamaah, maka orang itu pun tetap memperoleh fadilah salat jamaah, fadilah doanya malaikat yusallu alaih madama fi majlisi alladhi sallafihi, masih dalam perintah ini. Karena ada sebagian ulama mengartikan letterlek yaitu madama fi majlisi alladhi sallafihi, artinya tidak boleh bergerak sama sekali. Ibnu Utsaimin menerangkan masalah ini pula. Dia mengatakan kalaulah seseorang ada keperluan, misalkan mengambil mushaf, atau ada keperluan lain yang harus dia bergerak, berpindah tempat, maka kata apa Syekh Utsaimin, yang demikian tidak mengapa, karena kalau kita lihat Rasul pun setelah melakukan sholat, apa memimpin sholatnya, beliau pun bergerak, bergeser sedikit, sambil menghadap ke makmum. Maka ini salah satu tanda tentang bolehnya bergerak atau berpindah tempat selama dia masih di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Wa syahid, kata Syekh, yang terpenting syahid dalam hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW, "Tsumma kharaja min baiti ila masjid la yakhruju illa shalah." Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidaklah mengeluarkan dia kecuali salat. Kalimat ini fa innahu yadullu ala i'tibar niyyah fi husul hadzal ajr adzim, menunjukkan bahwa adanya nilai niat untuk memperoleh pahala yang besar yang diterangkan oleh Rasul, empat perkara, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, menunggu salat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan derajat setiap langkahnya. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah atas setiap langkahnya ketika dia duduk di masjid. Dia akan mendapatkan pahala sholat walaupun dia tidak mengerjakan sholat. Selama dia duduk di masjid menunggu sholat jamaah, dia mendapatkan satu orang yang menjalankan sholat. Yang keempat, dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat mendoakan dia, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Doa yang luar biasa yang dibutuhkan oleh kita semua. Ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum. Inilah inti kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab niat ini, yaitu thumma kharaja min baitihi ila masjid la yakhudu illa shalah. Kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid, tidaklah ada yang mengeluarkan dia dari shalah. Menunjukkan niat. Niat dia dari rumah tidak lain dan tidak lain dan tidak bukan kecuali ingin sholat berjamaah di masjid. Amalu kharaja min baitihi la yuridu shalah fa innahu la yuktab lahu hadzal ajr. Adapun seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia tidak berniat untuk pergi ke masjid, maka tidak memperoleh pahala yang seperti di atas. Misal an yahruja min baitihi ila dukanihi lama adzana zahaba yusalli. Contoh misalkan seseorang yang keluar dari rumahnya ke tokonya. Ketika dia mendengar azan, dia pergi ke masjid untuk sholat. Fa'innahu la yahsulu ala hadzal ajr. Maka dia tidak mendapatkan ajr seperti tadi yang keluar dari rumahnya, yang masing-masing langkahnya akan menaikkan derajat dan akan menghapus dosa. Tidak demikian. Atau ketika dia duduk di masjid dan seterusnya. Li'anal ajr innama yahsul liman kharaja min baitihi la yahudu illa sholat. Karena yang memperoleh ajr itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya tidaklah mengeluarkan dia untuk kecuali sholat. Lakin rubbama yuktab lahu ajr min hina ayan talif min dukanihi aw min makani bayihi wa syirahihi ila ayyasal ila masjid. Madama in talaqa min hadil makan wa ala taharah. Kata Syekh, mungkin saja dia akan mendapatkan pahala yang seperti dalam hadis. Syaratnya, ketika dia mulai niat melangkahkan kaki, maka dari tempat itu dia baru mendapatkannya, bukan dari rumah. Kalau dari hadis, dalam hadis kan tadi, ketika seseorang keluar dari rumah menuju masjid, niatannya adalah sholat, maka itu akan mendapatkan pahala setiap langkahnya dari rumahnya. Adapun seseorang yang keluar dari rumah untuk ke masjid, untuk ke toko atau membeli sesuatu atau ke kantornya, maka tidak mendapatkan itu kecuali dia berniat dari kantornya akan ke masjid, maka memulainya mendapatkan itu bukan dari rumah tapi dari kantor atau dari tempat yang dia niatkan untuk pergi ke masjid. Syaratnya dia dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci. Kalau dia dalam keadaan suci dari mulai tempat dia berniat, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti dalam hadis. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berikan kemampuan dan semangat kepada kita semua untuk bisa menjalankan salat berjamaah dengan niatan ikhlas billah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. جزاك الله خير أستاذ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Ikut-ikut lain ada apa-apa soalan ke atau apa? Nah, Ustaz, aku rasa ada soalan. Tuan-tuan. Alhamdulillah, Ustaz. Ini terkait solat jemaah, Ustaz. Seperti mana kita maklum apa kewajipannya. Jadi bagaimana kalau ada ikhwah yang beralasan tidak dengar azan? Tidak dengar. Jadi enggak perlu solat jemaah gitu. Nah, asalnya memang demikian. Syariat mewajibkan atas orang yang mendengar. Kalau tidak dengar, tidak wajib dia. Cuma, alhamdulillah di zaman seperti sekarang ini ada kemudahan-kemudahan. Kita ingin mendapatkan fadilah sebagaimana dalam hadis. Besarnya fadilah. Kita tahu di zaman sekarang ini ada waktu yang telah tertentu, yang telah kita ketahui bersama. Sehingga kita bisa menjaganya sesuai dengan waktu yang ada. HP Android kita bisa menjadikan alat pengingat telah masuknya waktu sholat, sehingga ketika tiba waktu sholat kita bisa bergegas pergi ke masjid berharap memperoleh apa yang Allah dan Rasulnya janjikan dalam hadis ini, yaitu setiap langkah akan menaikkan derajat kita dan akan menghapus dosa kita, dan duduknya kita di masjid akan memperoleh pahala sholat selama kita ada di sana, walaupun kita dalam keadaan tidak sholat, atau doa, dan juga mendapatkan doa dari para malaikat. Alangkah nikmatnya semua fadilah yang Rasul alaihissalatu wassalam terangkan dalam hadis ini. Jadi kembali kalau kepada soal, apakah uzur tidak mendengarnya sholat untuk tidak berjamaah? Naam. Ketika kita tidak mendengar azan, maka itu uzur untuk tidak pergi sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu? Naam Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, jadi kita habis dulu ya Ustaz. InsyaAllah kita lagi minggu-minggu lain Ustaz. Kalau sudah tidak ada, ya tidak tutup ya. Ya Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.